Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat ke-130. Qala Allah Ta'ala: Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Man dalam ayat ini, kata Sumsumin Rahimahullah adalah isim istifham bermakna nafi, yakni tidak ada yang membenci milah Ibrahim kecuali seorang yang telah safiya nafsah, memperbodoh dirinya, menjadikan dirinya bodoh, menjatuhkan dirinya dalam kebodohan. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilihnya di dunia. Man istafainah, kata Sumsumin Rahimahullah, yakni ikhtarna wa ja'alnahu safiyan min al-harb, kami pilih dia, kami jadikan sebagai orang pilihan dari makhluk. Wa inna fil akhirati min as-salihin, sesungguhnya dia ini Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat nanti termasuk orang-orang salihin. Sebagaimana Sa'di Rahimahullah Ta'ala yang tafsir menyatakan, tidak ada yang membenci milah Ibrahim ba'dama arafa fad min fadli, setelah dia tahu keutamaan Nabi Ibrahim AS, illa man safiya nafsah, yani jahalaha wa mtahanaha wa radiyalah bidun, ya kerja seorang yang membodohi dirinya, menghinakan dirinya, dan rida dengan kerendahan untuk dirinya. Sehingga ketika yang membenci milah Ibrahim itu dikatakan orang yang telah safiya nafsah, maka tuli rahimahullah ta'ala kama annahu la arsyad wal akmal mimman raghiba fi millati Ibrahim, sebagaimana tidak ada yang lebih terbimbing, tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan seorang yang ridha dengan milah Ibrahim. Ketika yang membencinya adalah safiya nafsah, maka seorang yang menyenanginya, mencintainya, ada seorang yang paling sempurna terbimbing. Sebagaimana rahimahullah ta'ala menyebutkan dua faedah. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala dari faedah ayat ini, anna rusda fitibai milat Ibrahim. Sesungguhnya bimbingan itu ada pada mengikuti milah Ibrahim. Di pelajaran-pelajaran kita, di antara dalam salah satu usul, usul salatah, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Allah menyatakan milah Ibrahim adalah tauhid. Milah Ibrahim adalah ta'budallah dah, la syarikalah. Tauhid. Maka rasd itu ada pada milah Ibrahim, sebagaimana as-safah, kedunguan, kebodohan, itu ada pada seorang yang membenci milah Ibrahim, membenci tauhid. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anna mukhalafata hadi millah safahun. Mahma kana al-insanu hakiman fi qawlihi fa innahu yu'tabaru safihan idza lam yaltazim bi syari'atillah subhanahu wa ta'ala. Mirsihi mila Ibrahim, mirsihi tauhid, itu kedunguan. Ya, walaupun seorang misalnya ucapan-ucapannya ucapan-ucapan penuh hikmah, apa yang dia keluarkan dari mulutnya mutiara-mutiara telah hikmah, tetap dia teranggap safi, teranggap dungu, ya, ketika tidak beriltizam dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terus menerus konsisten di atas tauhid, di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yadung, walaupun yang keluar dari ucapannya penuh dengan mutiara-mutiara hikmah. Di antara ayat ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, menunjukkan fadilat Ibrahim alaihissalam keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah menyatakan beliau dalam pilihan, ya, di dunia ini, dan beliau seorang salih di akhirat nanti. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin. Di antara ayat ini kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan itsbatul akhirah, adanya alam akhirat, alam dunia, alam barzakh, dan nanti alam akhirat. Wa innahu fil akhirati lamin salihin, menunjukkan adanya akhirat. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, di antara faedah dari ayat ini bahwasanya salah, kesalehan itu sifat para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi yang di bawah derajat mereka. Nabi disebut dengan salih, dan pengikutnya pun yang baik disebut dengan orang-orang salih. Di hadis dalam masalah Isra Mi'raj, para nabi menyambut kedatangan yang lainnya dengan sifat salih. Marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Selamat datang saudara yang salih dan nabi yang salih. Salah, kesalehan itu sifat bagi nabi dan juga pengikut para nabi. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya annal mukhalifin lirrusuli sufaha, orang-orang yang menyelisihi para rasul itu adalah orang-orang yang dungu, orang bodoh. Di sini Allah terangkan orang yang menyelisihi Nabi Ibrahim, orang yang telah membalik dirinya, menjatuhkan dirinya ke dalam kebodohan, kedunguan. Wa man yarghabu amilat Ibrahim illa man safiya nafsah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam awal surat Al-Baqarah mensifati munafiqin dengan sufaha. Ala innahum hum sufaha'u. Ketahuilah mereka lah orang munafiqin, orang-orang yang dung, orang bodoh. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang Quraisy yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintah untuk menghadap Ka'bah serta sebelum menghadap Baitul Maqdis. Saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan ada orang-orang sufaha dari manusia yang menyatakan apa yang telah memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu, yaitu Baitul Maqdis. Ya, kenapa sekarang menghadap ke Ka'bah maksudnya? Disebut dengan sufaha. Al-mukhalifun li rusul sufaha. Orang-orang yang menyisi para rasul adalah sufaha, orang-orang dungu, orang bodoh. Walaupun mereka mungkin dari sisi intelektual punya kecerdasan, punya kemampuan bicara, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka adalah sufaha. Orang-orang yang menyelisih Rasul itu orang-orang dungu, orang bodoh. Humus sufaha. Demikian Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.